Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unsi rahmatan lil-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kegiatan belajar bersama. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita lakukan. InsyaAllah di beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang fikih muamalah sosial sebagaimana yang telah diumumkan dalam flyer yang disebarkan melalui fanpage maupun melalui grup-grup di WA maupun grup yang lainnya. Dan ini menggantikan tema sebelumnya, membahas hadis Arba'in Nawawi bagian akhir. Kita menyelesaikan dua hadis, hadis nomor 37 dan 38. Kemudian menimbang beberapa saran dari beberapa jamaah agar kita membahas masalah muamalah. Maka insyaallah untuk beberapa waktu ke depan kita akan membahas fikih muamalah sosial. Apa yang dimaksud dengan fikih muamalah sosial? Jadi dilihat dari bentuknya, akad secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad muawadat, yaitu akad komersil yang tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa, termasuk musyarakah kerjasama, termasuk juga akad jual beli jasa atau yang lainnya yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat. Yang kedua, akad non komersil atau akad tabarru'at. Akad tabarru'at non komersil atau yang bisa kita istilahkan dengan akad sosial, di sana mencakup beberapa transaksi yang tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan seperti wadiah, kemudian ada akad hibah, ada akad wakaf, hadiah, dan yang semisal dengan itu. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah akad jenis yang kedua, yaitu akad tabarru'at, akad yang tujuannya murni sosial sebagaimana yang tadi kita sebutkan beberapa contohnya. Untuk kesempatan yang pertama, kita akan membahas tentang musabaqat atau perlombaan. Kenapa ini saya jadikan sebagai tema yang pertama untuk pembahasan akad sosial? Karena ulama beda pendapat apakah musabaqah itu masuk dalam akad muawadat ataukah masuk dalam akad tabarru'at. Sebagian ulama memasukkan akad musabaqah dalam akad muawadah. Karena dalam perlombaan terkadang ada taruhan, dan taruhan itu ketika orang menaruh taruhan, dia tujuannya adalah bisa mendapatkan keuntungan dengan cara memenangkan taruhan-taruhan lawan-lawannya. Dan ada yang memasukkan bahwasanya akad musabaqah adalah akad tabarru'at. Karena pada asalnya di sana tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk memotivasi permainan. Dan untuk akad musabaqah ada salah satu karya tulis yang berjudul Musabaqat wa ahkamuha fi syariatil islamiyah, perlombaan dan rincian hukumnya dalam syariat Islam. Buku ini ditulis oleh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syasri hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama yang cukup kita kenal. Beliau ahli fikih dan termasuk anggota hay'ah kibar ulama sabiqon. Beliau termasuk anggota ulama besar Saudi di masa silam, atau sebelumnya beliau pernah menjadi anggota kibar ulama Saudi. Dan buku ini membahas sangat rinci, sangat detail berbagai bentuk perlombaan-perlombaan kontemporer, termasuk juga perlombaan-perlombaan di masa silam yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di zaman para sahabat, dan perlombaan yang ada di zaman sekarang. Beliau menyinggung tentang beberapa contoh perlombaan di masa sekarang, misalnya judo, karateka, hamlul athqal, angkat besi, kemudian ada mulakamah, tinju, kemudian berbagai macam perlombaan yang menggunakan media bola, baik yang ada di tangan atau baik bola di tangan maupun bola yang ditendang. Kemudian juga perlombaan yang bentuknya permainan seperti dadu, main catur, dan seterusnya, yang dengan kesempatan yang sangat ringkas, yang sangat singkat ini, tidak mungkin kita bahas semuanya dengan detail. Dan alhamdulillah, saya telah membuat ringkasan dari buku ini, kurang lebih skemanya sebagaimana yang tergambar di depan. Yang secara umum bahasanya dalam masalah musabaqah itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma yajuzul musabaqatu bihi. Yang kedua ma la yajuzul musabaqatu bihi. Yang pertama adalah permainan yang boleh diperlombakan. Yang kedua, permainan yang dilarang dalam Islam. Sehingga ada permainan umum di masyarakat yang itu dilarang oleh Nabi SAW dan juga dilarang oleh para ulama berdasarkan fatwa-fatwa mereka. Kemudian untuk yang diperbolehkan, di sana ada permainan yang diperbolehkan adanya taruhan, dan ada permainan yang tidak diperbolehkan adanya taruhan. Sedangkan yang dilarang, di sana ada yang dilarang berdasarkan dalil, kemudian ada yang dilarang karena mengandung unsur bahaya, dan yang ketiga ada permainan yang dilarang karena diperselisihkan oleh ulama apakah dia boleh atau tidak, karena jumhur mengatakan itu terlarang. Kemudian kembali kepada permainan yang dia diperbolehkan ada taruhan, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, permainan yang boleh ada taruhan berdasarkan dalil. Yang kedua, permainan yang boleh ada taruhan namun dia kasus baru yang dikiaskan kepada dalil. Insyaallah dalam waktu kurang lebih setengah jam kita akan membahas bahkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yang merupakan kesimpulan dari buku Al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'atil Islamiyah yang ditulis oleh Dr. Sa'ad As-Sasri hafizahullahu taala. Kita akan bahas yang pertama, ahkamul musabaqah, hukum seputar masalah perlombaan. Yang pertama adalah perlombaan yang tidak diperbolehkan. Saya dahulukan yang tidak diperbolehkan agar kita lebih mudah untuk menghindarinya, karena hukum asal perlombaan itu boleh kecuali yang dilarang. Jika kita sudah mengenal bagian mana saja yang dilarang, berarti sisanya yang diperbolehkan. Maka kita kenal terlebih dahulu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa saja perlombaan yang dilarang dalam syariat kita. Yang pertama adalah perlombaan yang dilarang berdasarkan dalil. Di antara perlombaan yang dilarang berdasarkan dalil adalah permainan dadu, yang diistilahkan dalam bahasa dengan sebutan permainan an-nardi. Juga permainan an-nardashir. An-nardashir sama mirip dengan dadu. Seperti permainan kalau bahasa kecil saya namanya das-dasan ya. Jadi ada orang-orang tangan yang dipasang mirip seperti catur, tapi dia bergerak berdasarkan dadu. Permainan-permainan seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis dari Buraidah Ibnul Husayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinziri wa dami. Siapa yang bermain nardashir, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya di daging kambing, di daging babi bercampur dengan darahnya. Hadisnya riwayat Muslim dan riwayat Abu Dawud dan yang lain. Dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita tahu yang namanya daging babi, apalagi dicampur dengan darah, adalah benda najis. Dan seorang muslim tentu saja dia merasa jijik ketika daging babi apalagi bercampur dengan darah. Jangankan daging babi, kadang daging kambing bercampur dengan darahnya, daging ayam yang ada darahnya, kita gak mau menyentuh. Padahal daging itu halal dan itu benda yang suci. Apalagi ketika daging itu adalah daging najis bercampur dengan darahnya yang dia seterusnya juga najis. Dan seorang muslim tentu saja memiliki perasaan jijik ketika dia berhadapan dengan benda seperti ini. Maka dia tidak akan mau untuk diperintah, disuruh untuk menyentuh. Sehingga ketika orang disuruh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan orang yang bermain nardashir, orang yang bermain dadu, dan permainan yang di situ ada unsur dadunya, termasuk misalnya ular tangga, maka seperti tantangannya ke dalam daging babi yang bercampur dengan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas pernah mengatakan iba bin nardashir faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang bermain dadu maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang sahih. Dan masih yang lain yang menunjukkan larangan bermain dadu. Kemudian disamakan dengan ini, menurut para ulama la'bul waraq, permainan kartu. Para ulama melarang permainan kartu karena dalam permainan kartu sangat mirip dengan permainan dadu. Apa sisi kemiripannya? Kata Dr. Sya'ad As-Sasri, yakumu 'alal musadafah. Permainan ini murni sifatnya kebetulan. Artinya untung-untungan. Yang namanya dadu itu tidak ada istilah keahlian dalam mengocoknya. Apalagi ketika dimasukkan ke dalam gelas, sekarang dikocok. Meskipun dia seorang dewa judi, kemudian dia ngocok, dia tidak mungkin bisa menentukan keluar angka 2. Dadu 1, keluar 1, dadu 2, keluar 2. Kecuali kalau pakai sihir. Adapun yang ada di film itu acting, ya. Sehingga murni keluarnya angka itu adalah musadafah, sifatnya kebetulan. Maka demikian pula dalam permainan kartu. Karena itulah para ulama mengatakan hukum permainan kartu dilarang. Baik di sana ada taruhan maupun tidak ada taruhan. Karena baik permainan kartu maupun permainan dadu, qa'imatani 'alal musadafah, permainan seperti ini sama-sama dilakukan dengan cara sifatnya kebetulan. Sehingga tidak ada usaha mikir apapun, tidak ada gerakan apapun yang perlu dilakukan selain hanya nunggu kebetulan. Ini permainan yang dilarang berdasarkan dalil dan dikiaskan oleh para ulama adalah permainan kartu yang di situ juga dilarang karena secara illah statusnya sama. Dan di antara yang memfatwakan haramnya permainan kartu adalah fatwa Lajnah Daimah. Kemudian juga fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Yang kedua adalah permainan yang ma fihi dharar, yang di situ ada sisi bahayanya. Salah satu di antara yang disebutkan oleh beliau, Syekh Dr. Sa'ad Ats-Tsafri di sini adalah al-mulakamah, permainan tinju. Di halaman 169, beliau hafizahullah menyebutkan penjelasan tentang hukum bermain tinju. Dan para ulama mengatakan bahasanya mulakamah hukumnya tidak boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, idza daraba ahadukum fal yajtanib alwajha, apabila kalian memukul maka jauhilah wajah. Sedangkan yang namanya tinju itu nilai terbesarnya adalah ketika berhasil memukul wajah lawan. Artinya permainan ini bertentangan dengan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah para ulama melarang permainan seperti ini, karena di sana ada dororun azim, ada bahaya yang besar, dan para ulama melarangnya. Kemudian semisal dengan ini adalah semua bentuk olahraga yang berbahaya. Contohnya apa? Kalau di sini judo dan karate itu ulama khilaf, namun pendapat yang kuat diperbolehkan. Taekwondo. Taekwondo kepala juga. Ya, intinya jika dia arahnya menyerang kepala, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau judo dan karate, beliau membolehkan dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah gulat dengan rukanah, dan beliau dua kali gulat dengan rukanah. Kesempatan pertama beliau kalah, kemudian beliau bayar pakai kambing. Kesempatan yang kedua beliau menang, akhirnya kambing yang kemarin distorkan ditarik lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya rukanah masuk Islam. Misalnya olahraga menaiki tali ya, di antara dua tebing, namanya apa itu? Yang melewati tali di antara dua tebing. Kemudian ada apa, misalnya terjun tanpa payung, atau olahraga duel dengan singa. Nah, yang seperti ini tidak boleh, karena ini olahraga yang mematikan dan memberikan bahaya. Kemudian berikutnya adalah olahraga yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini boleh, atau permainan yang diperselisihkan oleh ulama, apakah ini boleh atau tidak. Di antaranya adalah permainan catur. Di halaman 226, beliau membahas tentang hukum permainan catur. Jumhur ulama melarang permainan catur. Dan ini adalah pendapat jumhur Hanabilah, jumhur Hambali, jumhur Malikiyah, Hanafiyah, dan ini yang difatwakan oleh ulama Saudi. Kemudian pendapat yang kedua, permainan catur hukumnya boleh. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan diikuti oleh beberapa ulama mu'asirin. Dan ini sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram. Dan wallahu ta'ala alam, penulis Syekh Dr. Sa'ad Ats-Tsafri hafizahullah, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahasanya permainan ini diperbolehkan. Berdasarkan sebuah riwayat An-Nasya'bi, bahasanya Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, seorang ulama ahli hadis, kana yal'abu bisyatranji, beliau pernah bermain catur. Dan ini tidak bisa dikiaskan dengan dadu. Sisi penjelasannya adalah karena dadu itu yakumu alal musadafah, dia prinsipnya untung-untungan, ya, beji-bejan. Sehingga meskipun orang gak ahli bisa bermain. Tapi kalau catur, ya, ada unsur yang lain. Seperti mikir dulu, sebagaimana umumnya permainan catur yang sudah Anda kenal. Sehingga kata beliau, ya tarajjahuli ibahatul la'bi bisyatranji biduni iwat. Menurut saya diperbolehkan permainan dengan catur, permainan catur dengan syarat tidak ada taruhan. Sementara ulama yang mengatakan bahasanya permainan catur hukumnya dilarang berdasarkan beberapa hadis, namun hadis ini hadis yang muallal, hadis yang di situ ada sisi cacatnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Kanzul Ummal. Hadisnya mengatakan mal'unun man la'iba bisyatranji. Terlaknat orang yang bermain catur. Wan nadhiru ilaiha ka'akili lahmi khinzir. Dan orang yang nonton permainan catur seperti pemakan daging babi. Namun hadis ini hadis yang statusnya dhaif karena sanadnya mursal dan ada perawi yang majhul yaitu Habbah bin Muslim. Kemudian dalil yang kedua dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau pernah memerintahkan orang yang bermain catur untuk dibuang caturnya. Faqala, lalu Ali mengatakan, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun?" Ini berhala apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Kalimat ini ada di Al-Quran ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam membantah kaumnya yang mereka menyembah berhala. Mahadi tamathilul lati antum laha akifun. Ini berhala-berhala apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Nah, orang yang main catur seperti itu. Dia bengong dalam waktu yang lama, ya, sampai kopinya habis, ya, permainannya belum selesai. Apalagi kalau sama-sama kuat. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengingkari hal ini, dan pengingkaran Ali ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, dan kata Imam Ahmad, huwa asahhu syai'in fil bab. Ini merupakan hadis yang paling sahih terkait larangan permainan catur. Dan wallahu taala alam, dengan membandingkan dalil antara ukan dan ulama yang melarang, wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah bahasanya permainan catur hukumnya dilarang. Dan di antara dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengingkari orang yang bermain catur, dan bahkan beliau sebut karena dia nunggu lama ketika bermain catur, disebut ini adalah berhala-berhala yang membuat mereka iktikaf. Di samping itu kita tahu dalam permainan catur sangat melalaikan orang untuk zikrullah. Tidak kita jumpai ketika orang bermain catur sambil subhanallah, ya, skakster subhanallah, alhamdulillah, mati, ya. Gak ada yang seperti itu. Atau ketika dia bermain sambil membaca Quran, gak ada, ya. Dan ini permainan yang sangat melalaikan. Tayyib. Karena itu di kesempatan ketika Anda nganggur, kami berharap Anda tinggalkan permainan-permainan seperti ini, seperti permainan dadu, permainan kartu, catur, dan yang sejenis dengan itu. Baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di aplikasi. Karena kata beliau, untuk permainan di internet atau di aplikasi hukumnya sama sebagaimana permainan yang berlaku di dunia nyata. Sehingga kalau bentuknya adalah permainan yang isinya sebagaimana yang dilarang di dunia nyata seperti dadu dan semacamnya, maka kita tinggalkan. Dan kalau di situ tidak ada unsur demikian, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam, di sini beliau tidak membahas tentang ular-ularan, ya. Apakah boleh atau tidak. Baik. Islami Bagaimana dengan ular tangga Islami? Memang istilah-istilah Islami itu dipakai untuk menghilangkan kesan yang buruk pada satu permainan tertentu atau fasilitas tertentu. Karena itulah kalau ada benda yang dia tidak mengandung kesan yang kurang baik, tidak ada istilah Islami. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah gelas Islami atau meja Islami atau mikrofon Islami. Tapi kita menjumpai ada istilah pacaran Islami, bank Islam atau bank syariah, hotel syariah dan seterusnya, asuransi syariah. Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Berarti sebenarnya ketika ada sesuatu dikasih label syariah, menunjukkan bahasanya asalnya dia sesuatu yang bermasalah, makanya dikasih Islami. Karena itu sebenarnya kalimat ini, ular tangga Islami, bukti bahasanya permainan ini aslinya tidak Islami, makanya dikasih Islami biar mengesankan kalau itu, atau untuk menghilangkan kesan buruknya. Dan lebih dari itu, ini hukumnya dilarang. Terus bagaimana dengan modifikasi yang diperbolehkan? Jika ular tangga Islami, metode yang mereka gunakan masih menggunakan dadu, hukumnya sama saja dengan permainan dadu pada umumnya, yang itu masuk dalam larangan yang tadi kita sebutkan, bahasanya orang yang bermain dadu, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, atau dia seperti mencelupkan tangannya di daging babi bercampur dengan darah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Namun kalau kenaikannya itu tidak menggunakan dadu, misalnya bagaimana? Pingsut. Pakai pingsut. Menang naik. Tidak ada angka. Tidak ada angka. Pak, kita buat modifikasi roda ya. Roda terus dikasih angka. Terus diputar. Nanti ada jarumnya. Tak. Nah. Angka berapa dia berhenti? Boleh enggak? Termasuk untung-untungan boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau pakai prinsip beliau, semua permainan yang yakumu 'alal musadafah itu dilarang. Maka yang mengandung untung-untungan hukumnya dilarang. Sehingga ya kalau memang ini terlarang ya, jangan dijadikan sebagai solusi untuk anak-anak kita. Terus bagaimana permainan yang diperbolehkan biar mereka tertarik? Ya silakan buat yang lain yang kira-kira diperbolehkan. Misalnya apa? Ada banyak angka di depan. Sekarang kamu lempar. Nah, itu boleh enggak? Itu untung-untungan enggak? Kalian. Kalau kamu kena atau pakai panah ya, Anda sediakan kaca, kemudian dikasih bulatan, tengah nilainya paling besar, nanti yang di luarnya lebih kecil dan seterusnya. Dia pakai panah yang ada karetnya. Ketika kena kaca nempel. Nah, di sini ada nilainya. Wallahu'alam. Atau seperti waktu kita kecil ya, pakai anak panah diputer kemudian nancap, nah, tap dapat berem. Sekarang sudah tidak ada ya, sudah beda zaman. Kayak gini boleh atau tidak? Jika berdasarkan keahlian, sebagian ulama membolehkan, tapi kalau tanpa keahlian yang murni itu ada unsur untung-untungan, musadafah, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian termasuk di antara permainan yang diperselisihkan adalah permainan bola, ya, la'bul qurra, dengan aneka macam bola yang ada di sekitar kita. Di sini beliau menyebutkan ada sepak bola, ada basket, ada voli, bahkan termasuk dia juga sebutkan tenis. Pokoknya permainan mengandung bola. Lalu beliau kasih di bagian akhir tentang hukum permainan bola. Ini termasuk di antara permainan kontemporer, sehingga kita hanya bisa menjumpai keterangan ulama kontemporer. Sementara untuk ulama-ulama klasik yang ada keterangan dari Syekhul Islam dan yang sebelum beliau, di kitab ini tidak disebutkan. Kata beliau, lil ulama'i fi hadhil mas'alah salah satu aqwal. Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu permainan bola. Pendapat yang pertama, al-man'u mutlaqan, hukumnya enggak boleh sama sekali. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Salman. Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Salman, beliau salah satu ulama mu'asirin dan pernah mengajar di Ma'had Imamud Da'wah di Riyadh. Salah satu di antara karya beliau adalah Mawaridud Dham'an fil Mawa'idh. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya boleh secara mutlak, dan ini pendapat Syekhul Islam sebagaimana yang dicantumkan dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah. Kemudian pendapat sebagian Syafi'iyah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah dan yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahul jami'. Dalam kitab beliau As'ilah Muhimmah, beberapa pertanyaan penting. Kemudian pendapat yang ketiga, hukum sepak bola boleh selama hanya menjadi permainan. Tapi kalau sudah menjadi sebuah sistem, sehingga di sana ada perusahaan, ada klub, ada transaksi, ada aneka transaksi yang ada di sana, ada banyak muamalah yang ada di sana, bahkan menjadi pasar tersendiri, maka hukumnya dilarang. Ya. Karena seperti ini sudah mengalihkan sesuatu yang sifatnya permainan menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan ta'assub, sehingga menyebabkan orang itu memberikan wala wal barok, ya, cinta dan benci itu berdasarkan klubnya. Dan ini merupakan fatwa yang pernah disampaikan oleh Samahatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, Mufti Diyar Saudiyah di zamannya, dan beliau termasuk di antara ulama besar di zaman itu. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati. Karena pada asalnya permainan ini diperbolehkan ketika di sana tidak ada unsur-unsur yang terlarang. Sehingga kalau dibolehkan secara mutlak, itu bisa memberikan potensi bahaya sebagaimana yang bisa kita saksikan sekarang. Berapa korban nyawa karena bola? Baik karena berantem, tawuran, atau karena kehabisan oksigen, atau karena kecelakaan, stadion roboh, atau karena sebab yang lainnya. Dan berapa banyak permusuhan yang terjadi di masyarakat karena sepak bola. Jika ini bukan bukti yang sangat nyata untuk menunjukkan bahwasanya permainan ini memberikan mudarat yang besar, maka mungkin tidak ada bukti yang lain. Sehingga dalam permainan sepak bola itu tidak hanya sebatas masalah permainan, tapi ada efek samping yang lain. Kata ulama yang memberikan rincian, Syekh Muhammad bin Ibrahim, innaha ma'at tandimat la takhlu minal umuril atiyah. Ketika sepak bola itu sudah menjadi sebuah sistem yang besar, di situ ada perusahaan, ada klub, ada transaksi, ada apa lagi? Ada perjudian dan aneka muamalah yang ada di sana. Ma fihi tabi'atu hadhil la'bah min at-tahazzubat wa isaratil fitan wa tanmiyatil ahqad. Salah satu di antara karakter permainan seperti ini, kalau sudah jadi sistem, maka akan menimbulkan ta'assub. Orang terlalu pro, atau istilahnya apa? Terlalu fanatik dengan kelompoknya, lalu menimbulkan kedengkian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Di Jogja seperti ini banyak, ya. Bahkan biasanya itu terjadi berdekatan. Saya tidak tahu kenapa musuhnya Sleman PSIS itu, oh PSS ya, musuhnya PSS itu PSIM, ya, Mataram sebelah selatannya. Kemudian musuhnya Jakarta Bandung, musuhnya Surabaya Malang. Ya. Jarang kita jumpai misalnya musuhnya Jogja Kaltim, itu jarang. Seolah-olah yang namanya itu dibentuk tujuannya biar rame, makanya dibuat berdekatan. Dan permusuhan itu tidak hanya terjadi ketika ada pertandingan, bahkan termasuk di luar momen pertandingan. Tiba-tiba ada orang yang pakai kostum PSIM ketemu yang kostum PSS, ketemu di mana dia bisa berantem. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang lain seperti judi dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengatakan mayusahibu al-la'ibu la'bu biha minal akhtar 'alal abdan. Ada banyak risiko fisik pada permainan ini, ya. Yang itu disebabkan karena ketika di lapangan mereka berantem, kadang benturan, dan lawan tidak merasa bersalah ketika dia berhasil mematahkan tulang lawannya. Misalnya nendang bola ternyata kena tulang temannya, patah. Merasa bersalah enggak? Tidak. Ini kan lawan saya. Dia merasa bangga. Nanti paling kartu kuning atau parahnya kartu merah keluar, sudah selesai. Apalagi kalau di lapangan tidak ada istilah kriminal, kecuali kalau tindakan tertentu. Kemudian lebih dari itu, wali anna katsiran ma tazawala fi awqatis shalah mimma yatarattabu alaihi tarkul la'ib wa mashahidihim lis shalah walil jamaah. Permainan ini lebih sering dilakukan di waktu-waktu sholat, sehingga menyebabkan banyak pemain dan penonton mereka meninggalkan sholat dan berjamaah, atau minimal sholat dikerjakan di akhir waktu. Itu yang di lapangan, ya, itu yang di lapangan. Yang di rumah saja kena pengaruh seperti itu, sehingga kadang permainannya mulai maghrib, mulai ya, maghrib. Misalnya sebelum maghrib jam 5:30 mulai, maghribnya jam 5:30 10 menit. Wah, apalagi final ya, Piala Dunia, yang nonton masya Allah dia sudah iktikaf di depan TV 5 menit sebelumnya. Maghrib isya 1 jam, dan 1 jam tidak cukup ya, karena bola berapa menit? 90 tambah 15 istirahat. Ada perpanjangan waktu, nanti penalti, adu penalti, oh masya Allah. Bisa gak sholat maghrib, setelah isya sudah jamak maghrib dan isya jamak takhir karena bola. Dan mengingat banyak sekali mudharat yang terjadi pada permainan sepak bola, maka kita bisa memastikan bahwasanya pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati, bahwasanya permainan ini jika sifatnya hanya permainan antar sama anak SD, kemudian atau antar sesama guru, atau permainan-permainan umum, hanya sebatas permainan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah menjadi tujuan utama, nah ini maka hukumnya terlarang, karena dia sudah berubah tidak lagi sebatas permainan, tapi menjadi bentuk yang lainnya. Keharaman juga pada orang yang... Apakah keharamannya juga berlaku pada orang yang nonton? Tergantung apa saja atau unsur apa saja yang ada di situ ya. Kalau nontonnya tidak sampai meninggalkan kewajiban, insya Allah dia tidak melanggar bagian itu. Misalnya dia nonton jam 8 malam. Kemudian yang kedua, ketika yang ditonton tidak sama aurat. Nah, mungkin enggak seperti ini. Ya, misalnya Saudi 1 lawan Saudi 2. Dan sama-sama pakai jubah misalnya. Atau pakai celana di bawah lutut. PS Mekah lawan PS Riyadh ya. Misalnya PSM sama PSR. Ya, mungkin saja. Atau ada khilaf apakah paha termasuk aurat atau tidak misalnya. Dan Anda meyakini kayaknya ini bukan aurat. Maka di posisi insyaallah masih diizinkan. Sebatas hanya nonton sementara. Wallahu a'lam. Itu ada banyak sekali mudharat, maka hukumnya jelas dilarang. Berlaku bagi pemainnya. Penonton yang ada di lapangan. Sedangkan untuk penonton di televisi yang menyaksikan siaran, maka selama tidak sampai meninggalkan yang, tidak sampai melanggar yang haram, enggak ada unsur judi. Kemudian menurut dia, dia punya pendapat bahwa paha tidak, karena ulama khilaf dalam masalah ini, maka sebatas nonton sebentar, kita tidak sebut ini dilarang. Namun kalau sampai melebihi batas, maka jelas ini hukumnya terlarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita poin permainan yang dilarang. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas permainan yang diperbolehkan. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang boleh menggunakan taruhan dan ada yang tidak boleh menggunakan taruhan. Insyaallah akan kita bahas besok di jam yang setelah maghrib sampai isya waktu Yogyakarta. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.